Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masail al-Jahiliyah atau Syarhu Masail al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Alamah Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hamidallahu ta'ala wara'ah, sebuah kitab yang berisi tentang penjelasan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala terkait dengan perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang Nabi SAW datang dalam rangka menyelisihinya. Qala rahimallahu ta'ala, المسألة الرابعة والسبعون. Masalah yang ke 74, pembahasan yang ke 74. دعوتهم الناس إلى الضلال. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah biasa mengajak manusia, menyeru manusia kepada kesesatan. Qala rahimallah, da'watuhum an-nasa ila ad-dhalali bighairi ilmin. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, mereka menyeru manusia kepada kesesatan tanpa dengan ilmu. Menyeru manusia tanpa dengan ilmu yang akhirnya menjadikan orang tersebut tersesat. Kemudian disebutkan atau dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Fauzan hamidallahu ta'ala wara'ah, ad-da'watu ilallahi bighairi ilmin hiya min amali ahli al-jahiliyah. Unduru ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan ilmu, tidak dengan menggunakan dalil, tidak menggunakan hujjah, burhan, bayyinah, hiya min amali ahli al-jahiliyah, dia termasuk dari amalan orang-orang ahli al-jahiliyah. Walaupun yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, walaupun yang disampaikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia mengajak manusia tanpa didasari ilmu, nah, akhirnya keliru. Dalil yang istidlal yang dia pergunakan ternyata bukan pada tempatnya. Maka orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan menggunakan ilmu, maka dia termasuk dari amalan orang-orang ahlul jahiliyah. Atau ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin sekedar mengingatkan bagi al-aba yang membawa aulad, maka lebih utama kalau anaknya diajak duduk taklim, dibanding dibiarkan berkeliaran di luar, yang akhirnya bikin majelis sendiri dan mengganggu jalannya ta'lim. Ahsan diajak duduk bersama dengan abahnya. Barakallahu fikum. Taib. Qala rahimallahu ta'ala, atau qala habilallahu ta'ala wara'ah, inna allaha amara bidda'wati ila sabilihi ala basiratin wabil hikmati wal mu'idati al hasanati wal jidali billati hiya ahsan. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam berdakwah kepada jalannya, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas dalil, wabil hikmati, dan juga dengan hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang terpuji, wal mau'idati al hasanati, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik, wal jidali billati ahsan, dan juga dengan bantahan yang bagus. Nah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idati al hasanah wajadilhum billati ahsan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Ad'u ila Allah, yang aku menyeru, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerukan kebenaran, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Nah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Fasubhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Nah, baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menjadi ciri dan karakter seorang ahlu sunnah, bahwasanya dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengajak manusia kepada kebenaran, dia mendakwahkan kebenaran, dia membela kebenaran, menyuarakan kebenaran di atas ilmu, di atas basirah, di atas dalil. Nah, sehingga kalau seorang ahlus sunnah memberikan ar-rudud, memberikan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, senantiasa tegak di atas dalil. Nah, di atas dalil, bukan di atas celaan, cercaan, tetapi kosong dari bukti, kosong dari dalil. Tidak, tetapi semua dibangun di atas dalil. Nah, dalam rangka menyelamatkan umat agar tidak mengikuti kesesatan yang ada pada dirinya. Nah, dan ini ada dalam semenjak zaman sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka tidaklah diam dari kesesatan, tidak diam. Nah, dan juga mereka bukan termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu kebenaran, senantiasa mengingatkan. Nah, kalau ada kekeliruan dan kesalahan, terlebih kalau ada penyimpangan. Karenanya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu poin yang beliau rahimallahu ta'ala sebutkan, hakikun yang wajib ala man arafa, bagi orang yang mengetahui tentang penyimpangan seseorang, ayubayyina lahu, untuk menjelaskannya. Dengan tujuan apa? Supaya tidak ada seorang pun yang mengikuti kesesatannya. Itu tujuannya. Bukan semata-mata untuk bertujuan menjatuhkan kehormatan dia, tidak, tapi semata-mata untuk menyelamatkan umat agar tidak terbawa terhadap kebid'ahannya. Fada'watuhum an-nasa ila ad-dalali ay targhibun nasi fi mukhalafatil haqqi. Dakwahnya mereka kepada manusia menyeru kepada kesesatan, maksudnya adalah targhibun nas, memberikan hasungan, motivasi kepada manusia dalam rangka menyelisihi kebenaran. Apa kita mau diam yang demikian? Tentu tidak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, walnahmil khatayakum, maka kami akan memikul dosa-dosa kalian. Sudah saya jamin kamu masuk ke dalam surga, yang penting kamu ikut dalam kelompok saya, yang penting kamu mau baiat, nanti dosa-dosanya dipikul. Nah, sudah langsung masuk surga, yang penting kamu mau baiat dalam kelompok saya. Wala haula wala quwata illa billah. Betapa serupanya dengan ucapan orang-orang kafir ini, yang mereka ucapkan kepada orang-orang yang beriman. Nam ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan, dan sungguh mereka berdosa. Sejatinya mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri aja enggak bisa, kok bisa memikul orang lain? Mereka menjamin untuk diri mereka sendiri saja masuk surga, enggak bisa, kok bisa-bisanya mereka menjamin orang yang ikut kepadanya akan masuk surga? Kadzab. Nah, dusta yang demikian. Faid'unahum ila syirki. Mereka menyeru kepada manusia kepada kesyirikan. Wa ila tahrimil halali wa tahlilil haram bighairi hujjatin. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram tanpa hujjah, tanpa dalil. Ini sangat berbahaya. Kedua-duanya. Kedua-duanya, yaitu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram tanpa dalil, tanpa hujjah. Kedua-duanya ini berbahaya. Kedua-duanya ini berbahaya. Bahkan kalau dia menyengaja, dia bisa keluar dari Islam. Termasuk dari pembatal keislaman seseorang, mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Wa yad'unahum ila asya'a ma anzalallahu biha min sultanin. Dan mereka menyeru kepada manusia, mendakwahkan kepada manusia kepada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan pada sesuatu tersebut dari dalil-dalilnya, keterangan-keterangannya. Fahaulai du'atun dalalun. Maka mereka itu adalah para da'i-da'i yang sesat. Wa du'atu ilal haqqi humul ladhina yad'una ila ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ila ma syuri'ah. Sementara duat, da'i yang menyeru kepada kebenaran itu adalah mereka, orang-orang yang mendakwahkan kepada apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu terkadang mengenai pada dirinya sendiri, tapi dia akan katakan, walaupun itu mengenai pada dirinya sendiri, dia akan katakan, dia akan lakukan. Jangan sampai kepada orang lain dia memberikan arahan demikian, tapi tatkala terkait dengan dirinya sendiri, justru dia tabrak hal yang demikian. Nah, kepada orang lain dia mengatakan kita harus mentauhidkan Allah, yakinlah rizki itu datang dari Allah misalnya. Nah, jangan mencari penghasilan, pendapatan, rizki dengan cara-cara yang tidak baik. Jangan bekerja sama dengan para dukun, jangan bekerja sama dengan orang-orang yang membantu praktek para dukun misalnya. Pada orang lain mengatakan demikian, tapi begitu kita mendapati itu pada diri kita sendiri, terkadang kita terdiam. Hadza la yanbaghi lid-du'at. Yang demikian tidak pantas, tidak semestinya. Nah, karakter ahlu sunnah, dia berbicara kepada orang lain, dia juga berbicara kepada dirinya sendiri. Kata Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, "Thalathatun man kunna fihi faqad istakmala al-imanu." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ada tiga sifat. Barang siapa yang dia memiliki tiga sifat ini, maka akan sempurna imannya. Di antara ketiga sifat itu beliau sebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, al-insaf fi nafsi, al-insaf fi nafsihi, bisa berlaku adil kepada dirinya sendiri. Berlaku adil. Kalau diri kita salah dengan dalil yang kita tahu, maka katakan keliru saya yang demikian. Kalau sudah tahu keliru, maknanya bagaimana? Ar-ruju' ilal haq. Nah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga al-infaq fil ifqar, fil itqar, al-infaq fil itqar, berinfak tatkala dalam keadaan kekurangan, dan juga mengucapkan salam afsus salam lil alam, mengucapkan salam pada khalayak. 6. Tidak memilih kepada kaum muslimin. Demikian ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Salah kita katakan salah. 6. Walaupun itu kepada diri kita sendiri. Apa faedahnya kita membela diri kita sendiri kalau itu kesalahan? Ar-ruju' ilal haq khairun min tamadi 'alal batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dibanding terus-menerus di atas kebatilan. Tayib. Wa min du'ati ad-dhalali al-yawm. Dan termasuk dari para penyeru kesesatan hari ini, alladzina yad'una an-nasa ila syirki, yang mereka menyeru manusia kepada kesyirikan, dibungkus dengan berbagai macam bentuk, rupa dan warna, sejatinya kesyirikan. Nah, dengan nama wasilah, nah, dengan nama wisata ziarah, dengan nama berbagai macam bentuk nama-nama yang ada, yang sejatinya itu adalah kesyirikan. Wa ibadatil adrihati wal qubur, dan mengajak menyeru manusia untuk beribadah kepada al adrihah, makam, wal qubur dan kuburan. Wa yad'una an-nasa ila al-bid'i wal muhdatsati fid din, dan menyeru mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baru dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Banyak ikhwani rahimani wa rahimakumullah kita saksikan yang demikian. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan keterangan, penjelasan, dalil, nas terkait dengan perkara tersebut. Kok bisa dilakukan? Kalau seandainya mereka menyeru manusia kepada perkara-perkara yang nampak berupa kemaksiatan, ajak minum khamar misalnya, mudah orang akan menolaknya. Ini maksiat. Ajak konsumsi narkoba misalnya, ini maksiat. Ini membahayakan bagi tubuh. Tetapi yang dibungkus yang seperti ini, nah, atas nama ibadah, tetapi itu sebuah bid'ah dan muhdatsat, maka sebagian orang tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dengan adanya ilmu. Karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah ba'dallah adalah al-ilm, adalah al-ilmu. Di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, nah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu, ilmu. Sehingga kita tahu ini syubhat, ini syahwat. Nah, terkait harta misalnya, terkait harta, sama-sama dia, misalnya kita punya motor, misalnya kita punya sepeda misalnya, atau yang semisal dengan itu, mobil, sama-sama ongkos perbaikannya misalnya, sama-sama merombaknya, tapi kalau beda tujuan juga beda keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu mengatakan, afdalul infaq, sebaik-baik harta yang kalian belanjakan adalah harta yang kalian infakkan kepada orang yang menjadi tanggungan kalian. Kemudian atau dan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang kalian belanjakan kepada kendaraan dan tunggangan kalian fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah. Sama-sama kita bongkar motor, mobil, sepeda misalnya. Tapi kalau motor, mobil, sepeda kita gunakan untuk di jalan Allah, untuk ta'lim, mengantarkan putra-putri kita talabul ilmi, kalau ada kerusakan jangan khawatir, segera perbaiki. Wallahu yukhlifu ma anfaqtum, janji Allah, Allah akan mengganti apa yang kalian infakkan fi sabilillah. Nah, itu yang afdal. Tapi kalau sekedar variasi ini, variasi itu, gak ada faedahnya. Terbuang harta kita percuma. Fitnah, musibah. Sementara harta yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama mentraktir, memberikan misalnya, mentraktir makan teman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kalian berikan al ashabikum fi sabilillah, kepada sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman-teman nongkrong, bukan teman-teman yang bukan di jalan Allah, sama-sama mengeluarkan harta. Lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama adalah yang teman-teman fi sabilillah. Apa yang menjadikan dia bisa selamat dari ini? Al-ilm, al-ilmu ba'dallah tentunya. Nah, maka semangat ikhwani, semangat dan semangat di dalam menuntut ilmu, belajar, ta'lim, membaca. Nah, sangat singkat umur kita, sangat banyak ilmu yang belum kita ketahui. Sangat banyak mungkin perkara yang selama ini kita jalankan justru ternyata keliru. Nah, ternyata keliru, karena memang kita tidak mengetahui ilmunya. Taib. Wayaktubuna wa yu'allifuna wa yatakallamuna bidawati an-nasi ila ihya'il bid'i wal muhdatsati. mereka para dai-dai yang menyimpang itu menulis, membuat karya, karangan, berbicara dengan menyeru manusia untuk menghidupkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Membuat tulisan, membuat karya tulis, menyusun kitab, berbicara, berdakwah, berpidato, mengajar, tapi intinya adalah mengajak manusia kepada perkara-perkara yang untuk apa? Menghidupkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara muhdatsat. Nah, wala haula wala quwwata illa billah. Walladzina yad'una an-nasa ila al-ibahiyati wal fusuqi wal 'isyani. Demikian juga orang-orang yang mengajak manusia kepada al-ibahiyah, membolehkan segala hal, wal fusuq, pada perbuatan-perbuatan fasik, wal isyan, dan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama, dai-dai yang menyimpang. Ikhtilat bainar rijali wan nisa, menyeru untuk ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Mereka balut dalam rangka membela kalimat tauhid, membela agama misalnya. Tapi lihat caranya. Bercampur antara laki-laki, wanita, waliyadu billah. Belum lagi, terkadang orang-orang yang fasik dari kalangan manusia pun diundang. Tauhid yang mana yang dibela? Islam yang mana yang diperjuangkan? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tidak pernah melakukan hal yang demikian. Maka berhati-hati ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kullu haula'i du'atun dalalun. Semuanya itu termasuk ke dalam dai-dai yang sesat. حَذَّرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْهُمْ وَمِنْ طَرِيقَتِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dari mereka, dai-dai yang sesat, dan dari jalan-jalannya mereka. قَالَ تَعَالَى. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِعُوا الَّذِينَ كَذَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mentaati orang-orang kafir, sungguh mereka itu menginginkan kalian untuk kembali ke belakang, murtad. Fatanqalibu khasirin, hingga kalian kembali menjadi orang-orang yang rugi, merugi. Kalau kalian mentaati apa-apa yang diucapkan oleh orang kafir, ketahuilah orang kafir itu tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kalian keluar dari agama kalian. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Juga sama. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mentaati sebagian dari mereka, orang-orang yang telah diberikan kitab, apabila kalian mengikuti sebagian kelompok dari ahlul kitab, sungguh mereka itu menginginkan kalian untuk menjadi kafir kembali setelah keimanan kalian. Wa qala ta'ala, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka, orang-orang kafir, da'i-da'i sesat itu, menyeru manusia, mengajak manusia kepada neraka. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengajak, menyeru, mendakwahkan manusia untuk masuk ke dalam syurganya. Wa qala ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mentaati kebanyakan penduduk yang ada di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ini dalil yang jelas, gamblang. Kalau kalian mentaati sebagian besar, kelompok terbesar yang ada di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Apa kita berlomba-lomba untuk kemudian mengikuti mana yang lebih banyak, mencari mana yang lebih banyak? Tentu tidak. Nah, kemudian berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah orang yang mengikuti? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini, mereka itu menginginkan untuk mengeluarkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah yang mereka ikuti itu kecuali hanya persangkaan semata, dan sungguh mereka telah berbuat kebohongan. Nah, fabayyana subhanahu anna al-kuffara 'ala ikhtilafi milalihim qadiman wa haditha. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu berbeda-beda terkait dengan jalannya mereka, agamanya mereka, dahulu maupun sekarang. Nah, berbeda-beda mereka. Tapi tujuannya sama, mengeluarkan kaum muslimin dari keislamannya. Mengeluarkan orang-orang beriman dari keimanannya. Tujuannya sama dan musuhnya sama. Nah, walaupun agamanya berbeda-beda, walaupun jalannya berbeda-beda. Demikian juga ahlul bid'ah, walaupun kebid'ahannya berbeda-beda, tapi mereka satu musuhnya, salafiyin, ahlu sunnah. Apakah itu yang namanya sururiyin, apakah itu yang namanya halabiyin, apakah itu namanya musafiqun? Nah, apakah itu yang namanya khawarij, syiah? Musuhnya satu, ahlu sunnah, salafiyun. Karena dulu para salaf mengatakan ahlul bid'ah itu walaupun kebid'ahannya berbeda-beda, ujungnya sama, istihlal as-saif. Mereka akan menghalalkan pedang. Ahlul bid'ah dari jenis apa saja, muaranya akan satu, sama, menghalalkan pedang. Nah, yang katanya lembek, tapi begitu ketemu ahlu sunnah, subhanallah, nah, kasar. Kalau yang dari kalangan orang-orang yang kasar dari ahlul bid'ah, ya memang mereka biasa berlaku kasar. Tapi ini yang katanya terkenal lembek, nah, terkenal gampang nangis, katanya nangis nifaq. Tapi begitu ketemu dengan ahlu sunnah, ketemu dengan dalil yang membantah apa yang mereka lakukan, sudah, nah, hilang itu. Yang sok tawaduknya hilang, sok zuhudnya hilang, sok alimnya hilang. Nah, hakadah demikian keadaannya. جادون في دعوتي إلى الضلال في كل زمان وفي كل مكان. Betul-betul mereka itu bersemangat di dalam dakwah, di dalam menyeru kepada kesesatan di setiap waktu dan setiap tempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru. Sungguh mereka itu mengharapkan, waddu, menginginkan dan betul-betul mengharapkan kalau seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka itu kafir. Fatakunu sawaa, maka akan menjadi sama, sama-sama kafir. Sungguh mereka itu juga berharap, menginginkan agar kalian, agar kita bisa lepas dari kesalafiyahan, sehingga sama-sama entah menjadi seorang sururiyah, entah menjadi seorang halabiyah, entah menjadi seorang khawarij, entah menjadi seorang sufi, sama. Nah, maka bentengi diri kita, ya ikhwani rahimani wa rahmakumullah, bid du'a, bil iltija ilallah, dengan berdoa, dengan meminta perlindungan, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lindungi diri kita. Fitnah semakin dahsyat, menyambar. Nah, dan apabila orang sudah terkena fitnah, hatinya akan terbalik. Hati akan terbalik. Asalnya senang menjadi benci. Asalnya semangat menjadi futur. Nah, dan seterusnya. Fitnah demikian. Dengan berdoa, dengan berlindung kepada Allah, diiringi dengan semangat belajar bersungguh-sungguh. Nah, dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Cari teman yang saleh, cari teman yang mau menasehati kita. Nah, ini diantara bentuk upaya kita selamat, agar kita selamat dari fitnah. Jauhi teman-teman yang jelek, walaupun dulu itu teman akrab. Nah, tapi setelah kita mengenal dakwah, mengenal kebenaran, jauhi. Jauhi yang demikian. Taib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa mungkin kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini berfaedah untuk kita semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan ya, Kwan. Fadal. Masjid yang menghadap ke makam, kalau di situ ada pembatas tembok yang menghalangi antara masjid dengan kuburan, tembok sendiri, pagar, tembok pagar pemisah, maka boleh. Nah, tapi kalau masjid langsung depannya kuburan, tidak boleh. Nah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.